Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa'ah wa arinal baathila baathilan warzuqna jitinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ibarallah, marilah kita memuji Allah Rabbuna Azza wa Jalla dan kita ucapkan kalimat berikut ini: Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita sama-sama menghaturkan salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita dengan sangat meyakinkan kepada para sahabat bahwa mereka yang dimaksud dengan manusia-manusia akhir zaman. Saking kuatnya hujah Nabi, saking fasihnya bahasa Nabi, akhirnya seluruh sahabat memiliki keyakinan yang bulat sama bahwa mereka memang generasi akhir zaman. Kemudian berjalanlah waktu 1400 tahun lebih. Ternyata tanda-tanda akhir zaman yang diceritakan Nabi tidak terjadi di zaman Nabi dan zaman para sahabat. Tetapi tumpang tindih susul menyusul terjadinya di zaman kita. Bagi yang mau membuka mata, rajin mendengarkan berita, rajin menelusuri perkembangan, akan penuh dengan hakul yakin bahwa hadis-hadis Nabi tentang fitnah-fitnah akhir zaman hampir seluruhnya terpampang dan terjadi di kehidupan kita saat ini. Baik di Timur Tengah, baik di berbagai belahan dunia, apalagi di Indonesia. Maka seharusnya yang memiliki iman serta keyakinan tentang bahwa kita adalah generasi akhir zaman seperti yang dimiliki oleh para sahabat itu adalah kita seharusnya. Dampak positif yang terjadi kepada para sahabat karena mereka yakin mereka adalah manusia-manusia akhir zaman, dampak positifnya adalah mereka tidak ingin membuang-buang umur. Mereka tidak ingin tanggung-tanggung dalam beramal dan berbuat. Mereka menjadi manusia terbaik sehingga saking hebatnya, saking totalnya amal mereka, perjuangan mereka, Allah puji mereka dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah. Kalian adalah bangsa terbaik ukhrijat linnas yang pernah dihadirkan kepada peradaban manusia. Kenapa? Karena prinsip para sahabat, kiamat sudah dekat. Dunia akan berakhir. Apanya yang mau dibuang-buang masa? Apanya yang mau ditunda-tunda waktu? Tidak ada. Mumpung umur masih ada, mumpung kesempatan masih ada, saat yang tepat saya harus berprestasi di mata Allah. Saat yang tepat saya harus memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya untuk menjamin keselamatan saya di kehidupan berikutnya. Ini yang menjadikan mereka total mengerahkan seluruh kemampuan dan energi mereka. Karena ada iman tentang akhir zaman. Hal yang sama akan saya buktikan kepada ibu bapak pada hari ini. Bahwa yang sah dan yang paling berhak meyakini keyakinan seperti para sahabat punya tentang bahwa yang dimaksud dengan generasi akhir zaman itu adalah kita. Mari saya buktikan. Satu, Rasul bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia dan Nabi tahu bahwa ini adalah malaikat Jibril di hadapan para sahabat, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat? Pastinya bulan berapa, tanggal berapa, hari apa, dan tahun apa? Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'il. Minta maaf ya, buat pertanyaan yang ini saya tidak tahu. Bisa jadi kamu yang bertanya lebih tahu daripada saya. Dan ini adalah adab. Kalau memang enggak tahu, jangan sok tahu. Dan yang kedua, Nabi saja, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan seluruh para Nabi dan Rasul, tidak tahu kapan kiamat terjadi. Kalau ke belakang hari, ada yang ngaku-ngaku tahu kapan kiamat terjadi, pendusta. Berani meramal-ramalkan kiamat, jelas pembohong. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak, ramalan menolak mentah-mentah. Baik, kemudian Nabi ditanya, ternyata Malaikat Jibril yang bertanya juga tidak tahu. Dan memang Allah sudah kunci dalam Al-Quran, tentang kiamat hanyalah Allah yang tahu. Jadi pengajian kita ini tidak sedang menceritakan kapan kiamat akan terjadi, bukan itu. Tapi apa perjalanannya, apa tanda-tanda yang mengiringi akan terjadinya kiamat. Dan kalau ada tanda-tandanya, ini hadisnya, mana buktinya? Mana realitanya? Nah, ini yang akan kita uraikan. Jadi kita tidak akan menguraikan tentang kapannya, tetapi apa perjalanannya dan bagaimana serta bukti tanda-tanda yang sudah terjadi. Demikian. Baik, yang pertama, maaf, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, oke. Kalau begitu, sampean tahu tidak? Kamu tahu tidak, hai Muhammad? Tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat terjadi. Apa tanda-tandanya? Kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Saya ngerti, saya tahu. Dan saya akan kasih tahu kepada kamu bocorannya. Beberapa poin saja. Lalu Nabi menceritakan. Antalidal amaturabataha. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a'a syayata tawaluna fil bunyan. Jaga oleh kamu, perhatikan dengan pandanganmu, lihat baik-baik. Jika engkau temukan nanti suatu masa, orang yang hidup pada masa itu, sebelumnya mereka kiri, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, saking miskinnya sendal pun tidak kebeli, Pak. Bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Yatatawaluna fil bunyan. Lalu mereka berbangga-bangga dan saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Hadis ini sahih Imam Muslim. Yang menceritakan di dalam hadis ini adalah Umar Ibn Khattab. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah Ibn Abbas bertanya kepada Rasulullah, wahai ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya mendadak, dan mereka sangat berkuasa, lalu mereka akhirnya saling berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Di mana jika zaman itu sudah kami temukan, maka jarak masa antara kami dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Jawaban Nabi simple. Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Sekarang mari kita lihat, ini hadis sahih. Lihat fakta sekarang. Dulu sebelum Arab kaya raya, sebelum minyak bumi ditemukan di Arab, nama negeri Arab itu cuma satu, Jazirah Arabiyah. Betul? Dalam sejarah namanya hanya Jazirah. Tapi Jazirah Arabiyah sebelum minyak bumi ditemukan, kaya apa miskin? Tidak ada yang tidak tahu betapa miskinnya negeri Jazirah Arabiyah. Negeri yang gersang. Gurun Sahara nan tandus luas. Gurun Sahara padang yang sampai hampir tidak nampak batasnya tepinya. Tidak ada, harapan-harapan untuk masa depan. Tiba-tiba minyak bumi ditemukan. Dan berubahlah Jazirah Arabiyah menjadi negeri dan negara petrodolar. Dunia membuktikan dan menyaksikan betapa berubahnya Jazirah Arabiyah setelah minyak bumi ditemukan. Dan akhirnya mereka mendirikan negara sendiri-sendiri, pecah menjadi 7 negara. Qatar, Ini negara terkaya nomor satu dunia. Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Coba tuan-tuan, perhatikan semua. Apa yang dilakukan oleh masing-masing negara Arab ini di kota-kota besar mereka. Mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Menyulap kota-kota mereka menjadi kota-kota yang paling dituju dan didatangi. Arab Saudi, kita lihat yang terdekat di hati kita, Mekah. Apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram? Ka'bah. Apa yang mereka buat sekitarnya, kaum muslimin? Gedung-gedung tinggi, mewah-mewah, besar-besar, megah. Tower Zamzam saja yang ada jam terbesar di dunianya lebih 600 meter. Dan sekarang pembangunan sedang gencar-gencarnya sekitar Masjidil Haram. Sehingga Ka'bah kita bagaikan satu tahi lalat kecil, dikelilingi dan dikangkangi oleh hotel-hotel nan mewah tersebut. Madinah Al-Munawwarah, hotel-hotel bintang 5 yang besar-besar, tinggi-tinggi, megah-megah mengelilingi Masjid An-Nabawi, sehingga masjid ini hampir-hampir tidak lagi kelihatan dari jarak yang agak jauh. Tenggelam oleh gedung-gedung dan hotel-hotel sekitarnya. Riyadh, ketika Pangeran Salman masih menjadi seorang pangeran dan Raja Abdullah waktu itu masih berkuasa di Arab Saudi, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur di Riyadh, dan Riyadh disulap oleh Pangeran Salman menjadi kota metropolitan standar Eropa, bahkan mengalahkan Eropa. Jeddah, negeri bebatuan yang gersang di tepi Laut Merah, disulap menjadi kota metropolitan perdagangan, pusat perdagangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi. Coba lihat negara sebelahnya, Kuwait. Bangunan-bangunan gedung-gedung yang dibangun di kota-kota besar Kuwait membuat minder seluruh negara-negara Eropa dan Amerika, Pak. Di Kuwait. Silakan datang ke Bahrain. Masya Allah, Bahrain. Masya Allah, Masya Allah. Mata terbelalak. Hati hampir tidak percaya kalau tidak langsung melihatnya. Apa yang sedang terjadi? Pembangunan seperti apa yang sedang dibuat di Bahrain hari ini? Allah. Waktu saya diundang oleh Duta Besar Republik Indonesia di Doha, ibu kota Qatar, saya lihat langsung. Saya sampai-sampai tidak malu-malu lagi selfie-selfie di depan gedung-gedung mewah di tepi-tepi laut di Doha. Ternyata pembangunan sedang gencar-gencarnya, ditargetkan 2022 Doha sudah bisa menyamai negara sebelahnya, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab, siapa yang tidak kenal dengan Abu Dhabi? Pusat kemewahan dan surganya dunia hari ini adalah Abu Dhabi. Mobil pun dari emas, Pak. HP dari emas. Semua yang tidak ada, ada di Abu Dhabi hari ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, kalau ada rezeki umroh nanti, Pak, kalau ada rezeki umroh, sengajakan naik pesawat Emirates. Ambil yang transitnya di atas 10 jam. Biasanya ada fasilitas dari maskapai penerbangan, diajak keliling-keliling kota Abu Dhabi gratis. Lihat langsung. Itu Abu Dhabi. Ternyata Abu Dhabi harus mengaku kalah. Nyerah dengan kota di sebelahnya, masih milik Uni Emirat Arab, Dubai. Hari ini pemegang rekor gedung tertinggi nomor satu di dunia bukan di Sydney, bukan di Hong Kong, bukan di Tokyo, bukan di mana-mana, tetapi di Arab, yaitu di Dubai. Nama gedungnya adalah Burj Khalifa. Ketinggiannya 818 meter. Kayak gini, Bapak. Dari bawah tuh gini. Apakah perlombaan ini sudah selesai? Belum. Sekarang di tepi Laut Merah di kota Jeddah sedang berlangsung pembangunan yang dirancang tertinggi di dunia, yang nanti akan mengalahkan rekor Burj Khalifa di Dubai. Kalau Burj Khalifa tingginya 818 meter, maka yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah ini ketinggiannya 1,2 kilometer. Kuwait mengumumkan juga akan membangun gedung di atas ketinggian 1 kilometer pula. Subhanallah. Ibadallah ma'asyiral muslimin, jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Masa yang dimaksud Nabi itulah masa kita. Masa kita. Kalau begitu sudah sangat dekat. Iya. Ustaz, kami dengar katanya ada hadis Nabi yang berkata begini, Pak Ustaz. Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, selama di bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih hidup, masih kenal dia dengan Allah, masih bisa melepaskan kalimat Allah, masih ada imannya kepada Allah, walau hanya seujung kuku, masih tersisa satu orang saja lagi, Allah masih akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Ustaz, sekarang kita sudah 1,7 miliar jumlah umat Islam di dunia. Sementara Nabi mengatakan, seandainya di bumi masih tersisa satu saja orang yang masih hidup, dan dia masih kenal dengan Allah, masih beriman dengan Allah, itu kan pertanda bahwa kiamat lama lagi, Pak Ustaz. Jawaban saya benar. Hadis itu benar. Namun saya jelaskan berikut ini, dan ini menjadi jawaban yang buat ibu bapak akhirnya paham dan terpaksa harus ngangguk-ngangguk. Sulit untuk menolak dan tidak bisa membantah. Insyaallah taala. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini, kalau yang pertama sudah terjadi, yang kedua menyusul dalam waktu yang sangat dekat dan cepat, yang ketiga menyusul lebih cepat lagi waktunya daripada satu kedua, dan begitulah yang keempat, kelima, dan seterusnya. Harazatun manzumatun fisil ayyuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. 10 tanda besar kiamat itu bagaikan 10 butir-butir marjan yang di tengah-tengah butir marjan itu ada lubang tembus sampai ke atas, ya, dan dapat dimasukkan sehelai atau seutas tali, sehelai benang. Maka butir marjan yang kedua juga demikian, sehingga butir marjan yang ketiga sampai ke 10 di tengah-tengahnya ada tali yang menghubungkan antara satu dengan yang lain, lalu bagian bawahnya dibuat simpul, talinya dibuat simpul, sehingga butir-butir marjan itu tertahan keluar. Ketika butir-butir marjan itu, talinya yang bagian simpul bawah dipotong, apa yang terjadi, Pak? Jatuh tidak? Yang jatuh itu yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga duluan? Pasti pertama lah. Jatuh dulu yang pertama. Habis itu yang kedua gimana? Nyusul juga. Pakai lama atau cepat? Dekat atau jauh jaraknya? Dekat. Yang ketiga gimana? Begitulah seterusnya. Yatsba'u ba'daha ba'da. Akan diikuti oleh kedua, ketiga, keempat. Pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. Ya. 10 tanda besar kiamat ini hanya kita saksikan, orang Islam, umat Nabi Muhammad di bumi ini hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ketujuh saja. Dan tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10, insyaallah kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Tanda besar kiamat yang ke-7. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dari negeri timur, kata Rasulullah. Di hadis yang lain, timurnya, saat itu Nabi di Madinah ya, maka Nabi menyebutkan dari Yaman akan bertiup, berhembuslah angin nan lembut. Angin ini sejuk dan berbau wangi kesturi. Berbau wangi kesturi. Ini adalah kesturi. Wanginya wangi kesturi. Wangi kesturi adalah wangi anginnya surga. Akan bertiup angin lembut. sejuk dan berbau wangi kasturi. Ternyata angin ini membawa misi kematian. Sumber angin ini kata Rasulullah dari timur. Di hadis yang lain Nabi memastikan daerahnya adalah Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapapun orang yang ada iman kepada Allah, orang Islam di bumi ini, walaupun orang ini adanya di tengah pulau, adanya di dalam gua, di puncak gunung, anginnya akan sampai kepada orang itu. Dan saat orang itu tersentuh oleh angin yang lembut, lagi sejuk, wangi kasturi ini, terhirup olehnya angin tersebut, saat itu juga, di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Dengan ini, serentak seluruh orang yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Satu bumi. Tidak ada lagi tersisa. Jadi tanda besar kiamat yang ketujuh, orang Islam, umat Nabi Muhammad habis seluruhnya. Ini adalah finish. Ya. Akhir dari keberadaan orang Islam dan orang beriman di muka bumi. Nabi melanjutkan. Setelah wafatnya serentak orang Islam di muka bumi, maka satu atau dua generasi lagi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Maka dengan ini, tanda besar kiamat yang ke-8, tanda besar kiamat yang ke-9 dan ke-10, alhamdulillah kita sudah tidak ada lagi dan tidak menyaksikan ini. Padahal ini sangatlah dahsyat dan mengerikan. Kaum muslimin, sekarang paham oleh kita, jelas oleh kita bahwa tidak ada lagi orang Islam setelah tanda besar kiamat yang ke? Artinya apa? Artinya tidak akan ada orang Islam yang akan menyaksikan kiamat. Alhamdulillah. Senang tidak? Alhamdulillah. Jangan senang dulu. Kenapa Ustaz? Karena tanda besar kiamat yang ketujuh ini kan kematian serentak orang yang ada iman. Ada orang yang Islam ternyata gagal mempertahankan imannya dari tanda besar kiamat yang kedua. Di tanda besar kiamat pertama, tanda besar kiamat kedua, tanda besar kiamat ketiga, keempat, lima, enam. Tanda besar kiamat yang kedua yaitu Dajjal lepas. Dajjal bebas. Dan bebasnya Dajjal ini akan menimbulkan petaka yang sangat besar bagi keimanan manusia di muka bumi. Apa yang dilakukan oleh Dajjal? Dajjal mampu mencabut iman dari dalam dada, menghapuskan iman dari dalam dada, sehingga 2/3 anak cucu Adam ketika Dajjal keluar akan menobatkan dan mengangkat serta sujud kepada Dajjal, menganggap Dajjal adalah Tuhan Rabbul Alamin. Jadi ini adalah Dajjal. Rasulullah bersabda, sekuat-kuat iman orang yang beriman nanti ketika Dajjal keluar, haram berjumpa dengan Dajjal. Sebab kalau dengan suka hati, dengan suka rela, dengan pilihannya sendiri, dia keluar dari persembunyiannya, dia bertemu dengan Dajjal, maka ketika dia berhadapan-hadapan dengan Dajjal, dia akan murtad kepada Allah, dia akan kafir kepada Allah, dan dia akan sujud kepada Dajjal. Walaupun Dajjal sudah beranjak dan hengkang dari negerinya, dia tetap akan kafir kepada Allah sampai jemaah. Ini bahayanya Dajjal. Jadi orang-orang yang tak selamat daripada Dajjal, dia ketika tanda besar kiamat itu ketujuh terjadi, dia akan mati pak oleh angin. Makanya saya katakan jangan terlalu cepat gembira dulu. Yang enggak ikut mati adalah yang terlanjur beriman kepada Dajjal. Dia tidak akan ikut mati oleh angin lembut itu. Yang akan dimatikan oleh Allah dengan angin lembut ini hanyalah yang menurut Allah di dalam dadanya masih ada iman. Jadi Rasulullah mengatakan ada tugas kalian sudah selamat dari Dajjal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nabi ajarkan itu. Nabi ajarkan sudah selamat dari Dajjal. Nah ini yang perlu kita ketahui. Saya tidak tahu ya, ini sempat tidak tahu lah kita menyampaikan tentang materi Dajjal ini. Coba buka di YouTube, Usma Media TV Channel, lihat pengajian saya khusus tentang menyingkap tabir dan rahasia serta fitnah Dajjal. Kalau tidak salah pengajian saya di Masjid Raya Bintaro Jaya. Pengajian saya menghabiskan waktu 2,5 jam. Itu tentang Dajjal aja. Sementara judul kita sekarang perjalanan akhir zaman, berarti dari awal sampai namanya perjalanan itu saya berikan semua. Ya berarti satu saja bisa 2,5 jam. Makanya pembahasan ini biasanya dalam bentuk seminar, Pak. Dalam bentuk seminar 2 hari. Di berbagai provinsi dan negara ya udah ngerti dan mereka minta seminar 2 hari, 1 minggu. Memang spesial kan? Sudahlah, ini hari cuma ini ada kesempatan kita, hanya ini ada rezeki kita, maka dalam tidak usul fikih malah yang terkumpul dulu, yang terkumpul dulu. Kalau semua nggak bisa dapat, yang sebagian kecil yang bisa didapat ditinggalkan dulu, kan gitu kan? Nah, seberapa bisanya lah ya. Baik, kalau muslim ini, oke? Sekarang, kalau ini ada finish, harus ada startnya dong. Di mana startnya? Kapan startnya? Startnya di sini. Yaitu diutusnya Muhammad bin Abdullah oleh Allah sebagai nabi dan rasul terakhir dalam usia beliau 40 tahun. Saat Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul, saat itu start dimulai dan finishnya adalah wafat serentak di muka bumi umat Nabi Muhammad. Ya. Baik ibu bapak, lalu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, sebelum saya ceritakan dari sini, tadi ada 10 tanda saat kiamat, kita hanya diizinkan menyaksikan sampai ketujuh saja. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Dukhan. Tak, Dukhan itu kan salah satu nama surat dalam Al-Quran. Ya, surat Ad-Dukhan. Apa itu Dukhan? Dukhan adalah kabut debu yang sangat tebal, membuat bumi ini gelap gulita, segelap-gelapnya. Kalian tidak bisa membedakan kapan siang, kapan malam, kata Rasulullah. Saking tebalnya. Kalian dekatkan telapak tangan kalian ke arah wajah, tidak ada satupun dari bagian telapak tangan yang bisa kalian saksikan, padahal harusnya itu rahasia bolong. Saking tebalnya kabut debu itu. Dan kabut debu ini membuat malam yang panjang selama 40 hari, 40 malam. Seluruh bumi gelap gulita. Ini adalah Dukhan. Hari pertama, hari kedua daripada Dukhan ini panas, panas sekali. Yang menyebabkan seluruh orang kafir dan orang Islam yang suka maksiat dan dosa, minim amal, sedikit amal solehnya, menjadi rusak wajah dan kulit mereka, melepuh. Biji-biji mata mereka seperti mau melepas. Dan dari lubang hidung mereka, dari mulut mereka, dari lubang dubur mereka, kata Rasulullah, mengeluarkan asap. Dada mereka bagaikan mau terbakar saking panasnya. Mereka hidup tapi tersiksa. Satu hari, dua hari pertama. Karena dalam gulita cahaya matahari tidak bisa hidup, akhirnya tidak ada cahaya sedikit pun, akhirnya dingin sedingin-dinginnya sampai hari ke-40. Inilah Dukhan. Luar biasa. Dukhan ini kapan terjadinya? Ketika bumi dihantam oleh asteroid dari luar angkasa. Ketika bumi dihantam oleh meteor. Dan Allah menyebutkan akan terjadi meteor nanti di akhir zaman di 5 surat. Surat Sabah, surat Al-Mulk, surat Al-Hadid, surat At-Tur, dan surat Ad-Dukhan. Ya, jadi Dukhan hanya terjadi karena hantaman meteor. Tiba-tiba Allah yang kami muliakan. Dan setelah hantaman meteor, paling lama 3 tahun kemudian muncullah Dajjal. Paling lama. Hanya hitungan 3 tahun ke depan muncullah Dajjal, tanda besar kiamat yang kedua. Dan Nabiullah SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyam fitnatul akbar min Dajjal." Sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih mengerikan, yang lebih besar, yang lebih berat, yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Bahkan di hadis yang lain Nabi bersabda, seandainya semua petaka dan fitnah yang pernah terjadi di muka bumi terhadap anak cucu Adam digabungkan, disatukan seluruhnya, lalu diadu dengan fitnah dan petaka saat Dajjal keluar, pasti akan kalah seluruh petaka-petaka yang lain, fitnah-fitnah yang lain yang menerpa umat manusia sejak Adam sampai hari kiamat. Saking hebatnya fitnah Dajjal. Kesimpulannya, 2/3 manusia di muka bumi resmi sujud menyembah Dajjal. Seluruh dukun dan ahli sihir satu bumi mengangkat Dajjal dan menobatkan Dajjal sebagai Rabbul Alamin. Seluruh setan dan jin, jin yang durhaka satu bumi juga menjadi pesuruh-pesuruh Dajjal. Dajjal itu siapa? Nabi mengatakan seorang lelaki, manusia biasa, tetapi diberi oleh Allah kuasa yang menyebabkan setan dan iblis, seluruh jin-jin satu muka bumi tunduk kepada Dajjal. Bayangkan kemampuan yang dimilikinya. Kemunculannya, kata Rasulullah, apabila di negeri Syam sudah terjadi tiga tanda ini serentak, dan demi Allah kaum muslimin, tiga tanda di negeri Syam ini sudah terjadi mulai dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang. Apa itu? Lihat dalam hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini oleh kalangan ahli hadis disebut dan digelari dengan nama hadis Al-Jassasah. Di dalam hadis itu ada 3 tanda bahwa Dajjal akan keluar. 3 tanda alam. Dan ini tidak bisa direkayasa. Tidak bisa dibuat-buat dan juga tidak bisa ditutup-tutupi. 1. Apabila air Danau Tiberias sudah susut. Sekarang buka YouTube. Kalau mau, buka YouTube. Di mana Danau Tiberias? Di Israel. Airnya tawar, enak. Permukaan ke dasarnya, kedalamannya hanya 45 meter saja. Kalau dalam buku ensiklopedia akhir zaman, kedalamannya hanya 43 meter dari permukaan. Air Danau Tiberias ini tidak pernah susut. Dalam sejarahnya tidak pernah susut. Tapi sejak 2003 sampai 2013 dihitung dan diperhatikan betul-betul, hanya dalam hitungan 10 tahun Danau Tiberias airnya susut 16 meter. 16 meter hanya dalam 10 tahun, Pak. Akhir 2015. Hah? Coba saya buat seperti ini, perhatikan apa tulis kita. Ini permukaan Danau Tiberias. Dan dasar danau begini. Ini dasar danau. Dari permukaan ke dasar danau yang terdalam 45 meter. Tidak pernah susut. Namun, sejak 2003 ke 2013, hanya dalam 10 tahun saja telah susut 16 meter air. Sehingga akhir tahun 2012, media televisi nasional Israel dengan resmi mengumumkan kepanikan pemerintah, kepanikan nasional, sebab susutnya sumber air kehidupan satu-satunya bangsa Yahudi di Israel, yaitu dari Danau Tiberias ini, sudah susut secara signifikan. Akhir 2015, yang terjadi adalah ditemukan sebuah pulau kecil muncul di tengah-tengah Danau Tiberias, sebuah pulau kecil. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah penyusutan yang terjadi menyebabkan bagian dasar danau yang paling menonjol, ya, karena susutnya air, akhirnya kelihatan seperti pulau yang mendadak muncul. Nah, begini kondisinya. Silakan buka YouTube sekarang. Saya izinkan untuk 1-2 menit buka YouTube. Lihat Danau Tiberias, bagaimana kondisinya sekarang. Dan 1 tahun 7 bulan yang lalu, secara resmi pemerintah Israel sudah mengumumkan bahwa Danau Tiberias telah melewati garis merah, sudah ada di garis hitam. Maknanya Danau Tiberias sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai sumber topang air kehidupan utama bangsa Yahudi di Israel, sebab sudah sampai ke tingkat paling kritis. Maka sumber air kehidupan bangsa Yahudi di Israel hari ini adalah laut yang disuling. Air laut yang disuling. Makanya ingat enggak akhir 2016 terjadi kebakaran hebat di hutan Israel. Sanggup enggak Israel memadamkannya? Menjerit-jerit Israel minta tolong ke sana kemari. Akhirnya berhasil dipadamkan oleh negara-negara tetangga. Kenapa Israel tidak sanggup? Bagaimana mereka memadamkan kalau mereka adamkan dari danau? Air dana buat kehidupan mereka saja enggak cukup, apalagi untuk memadamkan hutan. Ini bukti. Sudah. Ini tanda yang pertama dan ini sudah terjadi. Yang kedua, kata Rasulullah, apabila kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah. Baisan itu adalah daerah paling ujung dekat perbatasan dengan Palestina. Daerah paling ujung Yordania dekat perbatasan dengan Palestina. Itu Baisan. Baisan itu punya kebun kurma sepanjang sejarah, buahnya selalu lebat dan enak, termasuk buah kurma termahal dan kualitasnya tertinggi. Tapi sekali lagi, sejak 4 tahun yang lepas, buah kurma di kebun kurma Baisan sampai hari ini tidak lagi berbuah satu batang pohon pun. Dicoba tanam lagi, permajaan, tetap tidak ada hasil. Yang ketiga, tanda dajjal akan keluar dalam hadis sahih Muslim. Yang ketiga, apabila mata air zuhar sudah tidak ingin mengeluarkan airnya. Mata air zuhar ini tidak jauhlah tempatnya dari Nanti Berias. Penduduk bercocok tanam dan minum makan dari sumber mata air tersebut. Juga anehnya, Masya Allah, sejak 2014 akhir ke 2015, mata air zuhar sampai hari ini tidak lagi mengeluarkan air satu tetes pun. Berarti serentak ya, tiga tanda dan jangan keluar, ketiga-tiganya sekarang sudah terjadi. Sudah dekat sekali. Makhluk yang paling celaka, yang mampu menyedot dan mengikis iman kita. Kalau kita tidaklah jalankan perintah-perintah Nabi bagaimana supaya selamat dari dajjal, kita dijamin tidak akan selamat dari dajjal. Wahai jemaah Allah yang kami muliakan, ini tentang dajjal. Yang paling seru, Nabi bersabda, nanti dajjal akan berang dan sangat murka kepada seorang pemuda muslim yang tidak mau ditaklukkan dan tidak mau tunduk kepadanya. Berapa umurnya? 16, saya berdiri sebentar. Tolong pegang dulu. Nama siapa? Rendito Kasalova. Oh, Kasalova. Rendito Kasalova. Kasalova. Namanya memang Rusia. Gabungan Jawa dan Rusia. Baik, umur beliau 16 tahun. Ini remaja apa tidak? Remaja. Usia begini idealismenya tinggi enggak biasanya? Hah? Pantang betul untuk ditantang. Oke, okay. Itu. Di usia beliau ini, Rasulullah bersabda, akan ada seorang lelaki muda remaja, di mana dia tidak bisa ditaklukkan oleh dajjal. Yang jelas bukan Benito ya. Tapi minimal saya kasih lihat, kayak gini loh, kurang lebih usianya. Lebih kurang. Karena itu manusia remaja, barakallahu fiik ya. Saya hanya kasih lihat saja, tampilan orang yang usia, remaja yang sudah terhitung arah ke dewasa. 16 kan? Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. Nah, sudah punya gua adalah gua. Kan begitu kan? Lu adalah lu. Emang lu mau apa? Kan begitu kan biasanya gini. Usia gini, lu jual gua orang. Nah, bahasa-bahasa gini. Artinya, dajjal ketemu dengan siapa saja, habis orang itu oleh dajjal. Tapi kecuali satu anak muda ini. Anak muda ini tidak pernah mau tunduk. Dengan sihir dajjal juga enggak mempan. Akhirnya dajjal paksa dia. Sujud. Enggak, katanya. Saya Tuhan kamu. Bukan. Kamu dajjal. Kamu saya bunuh nanti. Silahkan. Emang gua takut lu bunuh? Bunuh aja gua. Beres dah. Maka kaum muslimin dajjal dengan murka, dicengkramnya dengan tangan kirinya, dijambaknya rambut remaja ini, kemudian tangan kanannya, kata Rasulullah, menggenggam gergaji. Dengan gergaji ini batok kepala anak muda yang beriman yang tidak bisa ditunjukkan ini gergaji. Dibelah dua, terbelahlah. Jasad tergeletak dengan dua belahan tubuh. Isi kepala, isi dada, isi perut keluar. Darah bersimbah kepada mana? Para pengikut dajjal dan penyembah dajjal menyaksikan kejadian ini. Lalu kata Rasulullah, dajjal keliling, mengelilingi jasad ini. Lalu mulutnya komat kami membaca mantra-mantra tertentu. Setelah satu keliling selesai, dajjal berkata kepada jenazah yang telah terbelah dua ini, kum, bangkitkan. kamu sekarang hidup kembali. Kayak ilmu rawa rontek, Pak. Dari bawah langsung bersatu kembali, terus ke atas merapat kembali, dan anak muda itu kembali bangkit dalam keadaan sehat sedang bugar, darah masih bersimbah di pakaiannya, darah di lantai tadi masih berdenang, tapi dia sudah berdiri tegak di depan Dajjal. Dajjal bertepuk dada di depan para penyembahnya dan para pengikutnya. Para pengikutnya makin yakin ini asli adalah Tuhan. Orang baru dibunuh nyata-nyata di depan mata, dan ini bukan sulap, bukan sihir. Lalu Dajjal berkata, kamu sudah lihat, hanya Tuhan yang mampu melakukan apa yang tadi saya lakukan, dan saya sudah tunjukkan kepada kamu. Saya sudah buktikan kepada kamu, saya asli adalah Rabbul Alamin. Sujud, terakhir kesempatan buat kamu. Apa kata remaja ini? Sorry, ya. Justru apa yang ente lakukan barusan kepada aneh, ini makin membulatkan keyakinan aneh, ente resmi Dajjal 100%. Hei, kalian semua yang tertipu oleh makhluk satu ini, jangan kalian percaya, dia Dajjal. Saya sudah baca, Rasulullah bersabda bahwa Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak bisa ditaklukkannya, dan laki-laki itu akhirnya dihidupkannya kembali, dan itu ternyata adalah saya. Inilah Dajjal, kamu pembohong, Jal. Dan Rasulullah bersabda, setelah kamu membunuh saya, kamu tidak akan membunuh saya lagi. Tak akan mampu membunuh saya itu kali kedua. Dan mulai hari ini, hai Dajjal, kamu juga tidak akan mampu membunuh mana-mana pun manusia di muka bumi. Betul, Pak. Dajjal murka sangat, dan dia ingin membunuh kali kedua. Allah telah cabut kuasa Dajjal untuk membunuh. Akhirnya Dajjal perintahkan oleh tentara, cincangnya anak muda. Maka kata Rasulullah, dicincanglah anak muda tersebut, dan biarlah syahid akhir zaman yang paling agung. Meninggal, itu meninggal akhirnya. Nah, sekarang usia remaja dalam hitungan ilmu sosial itu kan belasan. Artinya itu dari 12, Pak, dalam ilmu sosial. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini yang sepakat nih. Yang diperselisihkan adalah usia 18. Tapi kita masukkan aja lah. Berarti ada usia 7 tahun usia remaja. Ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sekarang silakan buka lagi kalau mau di YouTube. Seluruh televisi-televisi Arab, seluruh channel televisi Arab, tahun 2004 gempar memberitakan kelahiran seorang bayi lelaki di Palestina dari keluarga Muslim yang soleh dan taat di Palestina. Bayi laki-laki ini baru saja lahir dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab fusha. Apa kata bayi ini? Saya nonton di Qatar TV live. Tokoh masyarakat yang dihadirkan, dipersaksikan oleh para syekh-syekh wilayah tempatan, membenarkan kejadian tersebut. Apa kata bayi ini? Ana rajul, saya qatuluni dajjal, wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Lebih kurang artinya ini bahasa. Apa artinya? Ana, saya rajulun, adalah seorang lelaki. Saya qatuluni dajjal, yang nanti dajjal akan membunuh saya. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah Dajjal membunuh saya, dia tidak akan kuasa membunuh saya kali kedua atau manusia manapun selama-lamanya. Setelah bayi ini bicara begitu, hanya satu kali saja dia bicara, dia pun kembali normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Sejak kejadian itu, bayi ini segera diselamatkan, dilindungi, dijauhkan dari jangkauan orang-orang yang tidak dikenal atau dari pihak-pihak asing yang ingin berjumpa demi kebaikan dan keselamatan anak bayi ini. Kejadian ini dibenarkan oleh para tokoh dan ulama-ulama tempatan. Lalu terjadilah berita yang masif 2004 di seluruh channel-channel televisi. Oke, hadis yang saya sampaikan menyebutkan Dajjal nanti akan membunuh seorang laki-laki muda remaja yang tidak mau tunduk kepadanya, dan anak muda itu 2004 telah lahir. Sekarang berapa usianya? 14, tahun. Seandainya usia maksimal itu 18, berarti 5 tahun ke depan, di antara 5 tahun ini harusnya Dajjal sudah muncul dong. Kan begitu. Kalau tanda-tanda alam tadi, yang tiga-tiganya sudah terjadi. Kalau kita katakan jangan-jangan itu hoax, Ustaz. Ini kan zamannya hoax. Saya katakan, baik, bisa jadi media bisa hoax. Bisa jadi. Tapi siapa yang bisa mengatakan bahwa keringnya Danau Tiberias di Israel tidak lagi berbuahnya kebun kurma di Tiberias, tidak lagi mengeluarkan air mata air juga hari ini di Syam? Siapa yang berani mengatakan yang tiga ini hoax? Siapa yang berani? Nyata sudah terjadi. Televisi-televisi Arab seluruhnya, channel-channel Arab memberitakan serentak. Apakah mereka akan sepakat untuk memberitakan hoax? Begitu saja kaum muslimin. Ya Allah, seharusnya ibu bapak merinding mendengarkan betapa dekatnya kita dengan masa-masa keluarnya Dajjal. Dan keluarnya Dajjal adalah tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang ke lah, kalau Dajjal saja sebentar lagi, bagaimana dengan Duhon? Tentu lebih dekat lagi waktunya dengan kita, betul tidak? Ibarat Allah yang kami muliakan, tingkatkanlah amalmu, kuatkan imanmu, tingkatkan amalmu, totallah untuk Allah. Dalam hidup ini kejar dunia dan jadikan dunia itu jalan kita untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan telantarkan salat lima waktu berjamaah di masjid. Jangan telantarkan ibadah-ibadah yang terbuka peluang di depan kita. Rampas setiap kesempatan dan berjuanglah bersama para alim ulama di akhir zaman ini. Jadilah seperti para sahabat karena kita sudah sangat dekat waktu kita dengan pertemuan dengan Rabbul Alamin. Tobatlah kepada Allah, tobatlah. Tobatlah dari masa lalu kita yang tidak baik. Jadilah laki-laki yang lebih soleh sebelumnya kita laki-laki yang salah. Jadilah wanita yang solehah daripada sebelumnya. Begitu. Kepada Allah yang kami muliakan. Setelah Dajjal keluar, ternyata dia tidak lama melanglang buana. Tidak ada satu kota pun di muka bumi ini melainkan Dajjal masuk ke dalam kota itu. Dan penduduk kota ini akan berduyun-duyun sujud menyembah Dajjal. Kalau kita kota kita apa? Ujung Gani, Tanjung Gani. Ada kotanya kan? Ini kabupaten ya? Kabupaten Batubara. Di kotanya kota Tanjung Gani. Ada kotanya, maka Dajjal akan masuk. Kita yang ada di pelosok-pelosok gimana Ustaz? Kita yang ada di dusun-dusun bagaimana Ustaz? Kata Rasulullah, seluruh orang-orang yang ada di pedalaman, di kampung-kampung akan meluncur ke titik koordinat di mana Dajjal sampai di kotanya. Maka semuanya merapat, kayak artis kelas dunia datang ke sebuah kota yang lain pada berdatangan. Nah kata Rasulullah, yang paling rapuh imannya saat itu dan banyak menyembah Dajjal adalah kaum wanita di rumah. Makanya Nabi perintahkan kepada laki-laki, bila kalian dengar Dajjal masuk ke kota kalian, pastikan istri-istri kalian, anak-anak gadis kalian, saudari-saudari perempuan kalian, mak-mak kalian masuk ke dalam rumah seluruhnya dan ikat kaki mereka, ikat tangan mereka. Bu, nanti kalau diikat oleh bapak dan ibu, maaf, nanti kalau diikat oleh suami-suami kita, ya bu ya, ibu ikhlaskan, karena suami pasti sayang dengan kita. Rasul bersabda, Dajjal datang nanti yang paling banyak keluar dari persembunyian, saking kuatnya magnet yang disebabkan oleh sihirnya Dajjal adalah kaum wanita. Ingin berjumpa dengan Dajjal. Di samping Dajjal mendemonstrasikan kemampuan yang dahsyat, Dajjal juga membagi-bagikan makanan dan minuman. Padahal saat tahun Dajjal keluar, orang-orang rata-rata di muka bumi kelaparan, kekurangan air sekurang-kurangnya. Dajjal mampu menghadirkan yang paling dibutuhkan itu. Siapa yang tidak perlu? Hanya orang-orang berimanlah yang akan tegar. Ibu-ibu akan dibantu oleh suaminya yang masih punya suami. Yang tak punya suami, cepat bersuami. Eh, ada yang melindungi nanti. Ya. Dajjal ketika dia lepas dan bebas, mukanya sudah rusak kata Rasul. Maka Nabi menceritakan bagaimana postur Dajjal ketika dia bebas nanti. Padahal ketika Nabi dulu masih hidup, Dajjal diceritakan oleh Tamim Ad-Dari yang berjumpa dengan Dajjal di tengah pulau laut Yaman. Dia sedang tergeletak di sebuah kuil di pulau itu, kuil tua di pulau itu. Dajjal ini masih utuh, wajahnya masih oke. Tapi di akhir zaman dia akan keluar dalam keadaan wajahnya sudah rusak. Dua bola matanya menonjol keluar, 2/3 bola mata itu sudah di luar. Mata sebelah kanan ketutup oleh dagingnya yang, daging keningnya yang meleleh ketutup. ya nempel di sini bagian aja ini dan nampak tonjolan seperti anggur yang sudah melepas. Sementara mata yang sebelah kiri kata Rasulullah bergelantungan, berkabut dan berwarna hitam, ini berwarna hijau kacang. Tubuhnya seperti ini, rambutnya begini kata Rasulullah dan bla bla bla. Tapi walaupun dia sejelek itu ibu-ibu, ternyata kemanapun Dajjal keliling dunia, Dajjal paling digemari oleh gadis-gadis cantik, oleh wanita-wanita cantik, dan jumlahnya banyak sekitar Dajjal. Sementara kita ganteng-ganteng yang dapat cuma atuk. Udahlah yang atuk sampai tua dipakai. Beruntung betul Dajjal ya. Maka siapa yang bergabung dengan Dajjal dapat gadis-gadis cantik. Saya banyak berubah pikiran. Enggak kan? Kita tunggu bidadari lah, insyaAllah. Dajjal ini tidak ada yang mampu menghentikannya, kecuali tanda besar kiamat yang ketiga. Tanda besar kiamat yang ketiga lah yang mampu menghentikan Dajjal. Siapa? Nabi yang ke-24 yang Allah simpan ke langit, dan dia tugasnya turun nanti di akhir zaman untuk membasmi hama akidah yang paling mengerikan ini. Dajjal yang Allah turunkan sebagai tanda besar kiamat yang ketiga adalah Isa alaihis salam. MasyaAllah. Hanya Isa lah yang mampu menghadapi Dajjal. Allah berikan kepada Nabi Isa kemampuan dua kali lipat di atas Dajjal. Singkatnya, Dajjal itu dibunuh. Seluruh orang Yahudi dan bala tentara Dajjal habis disingkat oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Imam Mahdi siapa? Malam tadi saya sampaikan. Ada yang malam tadi hadir? Yang malam tadi hadir ada sekarang? Enggak ada. Lainnya? Baik. Imam Mahdi itu munculnya setelah duha. Ini adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, dia nanti di akhir zaman akan mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Dia nanti di akhir zaman akan merubah dunia dari perang kepada kedamaian dan ketenangan. Akan merubah dunia dari bencana-bencana dan petaka-petaka besar menuju kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Al-Mahdi ini kata Rasulullah lahirnya di Madinah Al-Munawwarah. Imam Mahdi nanti akan dibaiat di depan Ka'bah. Usia beliau saat dibaiat itu adalah usia 40 tahun. Garis keturunannya sampai kepada cucu Rasulullah yang bernama Hasan bin Ali. Sementara dari kelompok komunitas Syiah mengatakan Husain bin Ali. Tetapi hadis-hadis yang kuat dan sahih adalah Hasan bin Ali. Imam Mahdi ini kata Rasulullah mirip dengan saya akhlaknya, tapi tidak serupa dengan saya fisiknya. Lalu Nabi menceritakan bagaimana alisnya, bagaimana hidungnya, bibirnya, kulitnya, rambutnya, jenggotnya, berapa tingginya, bagaimana dadanya, bagaimana perutnya, dan bagaimana giginya, bagaimana suaranya. Nabi ceritakan. Dan memang beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi kulitnya putih bersih, Al-Mahdi kulitnya coklat kehitam-hitaman gelap. Kalau Rasulullah rambutnya hitam dan hikal, kalau Al-Mahdi rambutnya pirang. Kenal dengan Habib Smith? Kenal ya? Bahar bin Smith? Kenal? Lihat rambutnya bagaimana? Maka rambutnya Imam Al-Mahdi seperti itu. Rasul menyebutkan tentang Al-Mahdi sosoknya bagaimana? Dan Rasulullah SAW mengatakan, ciri-ciri kemunculannya adalah, kalian waspadalah, bila Jazirah Arab sudah mulai dituruni salju, maka ketika itu pertanda Al-Mahdi sebentar lagi akan muncul. Masya Allah. Al-Mahdi kemunculannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intinya ketika dunia di mana-mana sudah chaos. Bencana alam banyak terjadi di mana-mana. Petaka demi petaka. Perang dan perang. Dan paling puncak adalah ketika penguasa Mekah Madinah sudah saling berebutan kekuasaan di Mekah Madinah. Mekah Madinah adalah Arab Saudi. Bapak Ibu mendengarkan enggak berita perkembangan terakhir Arab Saudi sekarang? Bagaimana konflik internal keluarga kerajaan hari ini semakin memanas, betul tidak? Bahkan beberapa pangeran di luar negeri bersumpah akan melakukan kudeta berdarah. Persiapan sebentar lagi kekacauan hebat akan terjadi di Arab Saudi. Dan Nabi berkata, Al-Mahdi muncul nanti untuk memimpin kembali Mekah dan Madinah serta menaklukkan seluruh jazirah Arab. Ketika itu penguasa Mekah Madinah saling berebutan kekuasaan. Waktunya sudah dekat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, bahwa kelahiran Al-Mahdi itu nanti ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tahun 1981. 1981 telah terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Kemudian anehnya tahun depannya 1982 masih dalam bulan Ramadan terjadi lagi dua kali gerhana. Maka para ulama mengatakan di antara inilah Al-Mahdi, sosok Al-Mahdi itu telah lahir. Jika 1981 maka sekarang 2018 sudah berapa usia lelaki itu sekarang itu Rasulullah? Sudah 37 tahun. Hitungan Masehi. Kalau Rasulullah mengatakan dia dibaiat nanti dalam usia 40 tahun. Di hadis yang lain beliau berkata dia akan dibaiat nanti mendekati usia 40. Maka jika usianya 37 tahun, hitungan Masehi, jika dihijriahkan sudah 38 lebih sekarang usianya. Betul tidak? Allahu Akbar. Dan arah yang mengiring kemunculan Al-Mahdi itu sudah semakin terang benderang, saudara-saudara, bapak ibu dan juga termasuk saya. Ustaz, anak kami masih kecil-kecil, sama. Apalagi anak saya. Bapak ibu tahu berapa anak saya sekarang? Saya kasih tahu, 16. 8 laki-laki, 8 perempuan. Ya Allah, sekarang sedang menuju perjalanan menuju 17. Under process. Subhanallah. Ustaz, akhir sama kenapa beda? Jangan heran ya, jangan pula panik, Ustaz, ini kayaknya kami belum siap. Insya Allah, kalau Bapak jalankan Bu, perintah Rasulullah, kita pas hari hanya nanti dibuat oleh Allah kuat. Siap insya Allah Ta'ala. Yang penting Bapak Ibu ngaji terus. Dan dengarkan terus instruksi para ulama. Jangan tinggalkan berjuang bersama para ulama. Kita akan lihat, agenda demi agenda kita tak lama lagi ke depan makin hangat, makin hot, makin panas, dan makin... Dan saat itu kita perlu mengendalikan diri. Kita tidak akan bisa terkendali kalau tidak bersama para alim ulama. Dan ulama hari ini yang ibu bapak bisa simak, bisa taati, bisa didengarkan adalah alim ulama yang selama ini terbukti membela Islam. Yang terbukti berjuang untuk kemuliaan Islam. Alim ulama ini yang pucuk pimpinannya adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini ada di Makkah Al-Mukarramah. Maulana Habib Rizik Syihab. Simak mereka. Taati mereka. Dengarkan mereka. Mereka adalah pimpinan kita saat ini. Takbir. Allahu Akbar. Baik, Allah yang kami muliakan. Selanjutnya. Nabi Isa membunuh Dajjal. Para pengikut dan bala tentara Dajjal dihabisi oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Saat itu kata Rasulullah, mereka lari, membuang senjata-senjata mereka. Tapi kemanapun mereka sembunyi, tempat mereka sembunyi itu Allah izinkan bicara. Ya Muslim, taat, hai Muslim, sinilah. Ini ada Yahudi sembunyi di balik saya, kata tembok. Tangkap dia, bunuh! Ini alam Allah izinkan bicara. Siapa dirinya yang tidak tahu, yang tidak kenal, yang tidak membaca bejatnya, licinnya, jahatnya, solimnya. Zionis internasional. Kejahatan Yahudi kepada dunia hari ini. Ya Allah, ya Rabbi. Semua jenis kejahatan yang terjadi dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Di muka bumi ini, ribuan tahun Yahudi punya kerja. Dan itu Allah menceritakan dalam Al-Quran. Saya bukan melakukan ujaran kebencian. Allah yang menceritakan dalam Al-Quran. Betapa jahatnya Yahudi ini. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Engkau akan dapati orang yang paling jahat, orang yang paling kejam, orang yang paling brutal, orang yang paling buas kepada kalian hai orang Islam adalah Yahudi. Allah yang mengumumkan itu. Kalau mau demo, silakan demo Allah. Kalau mau menangkap, silakan tangkap Allah. Karena dia akan berjalan kebencian. Allah yang mengumumkan demikian. Jadi, saat Nabi Isa nanti telah menyelesaikan Dajjal, Nabi Isa yang memahami orang beriman akan menghabisi Yahudi sehabis-habisnya. tinggallah satu tempat persembunyian Yahudi yang paling terakhir, yaitu kebun pohon Gorgon. Dan pohon Gorgon itu diam. Kalau di perempuan yang lain, pohonnya bicara, "Eh, muslim sini, ada Yahudi." Ketika di situ dia tidak ada, di sini dia manjat ke atas, ada pohon. Pohon yang ngomong. Maka saat itu tidak ada satu pun Yahudi yang selamat, kecuali yang lari ke kebun Gorgon. 13 tahun yang silam, Rabi-Rabi Yahudi telah perintahkan siapapun perdana menteri Israel wajib menanam pohon-pohon Gorgon sebanyak-banyaknya. Jutaan batang pohon Gorgon ditanam yang hari ini tingginya sudah 14, 15, 16 meter. Yahudi tahu persis pohon kemenangan dan pohon keselamatan mereka di akhir zaman adalah pohon Gorgon. Mereka tanam sebanyak-banyaknya dan pohon itu sekarang sudah tinggi-tinggi, besar-besar. Sudah siap untuk jadi tempat perlindungan mereka. Emang kok sebentar lagi Dajjalnya akan keluar. Dan hebatnya Rasulullah bersabda, Dajjal nanti akan keluar di akhir zaman. Di sebuah kota di Khurasan. Nama kota itu adalah Asbahan atau Isbahan. Masya Allah. Kemarin di majalah Asy-Syarqil Awsat, itu adalah majalah bergengsi di Timur Tengah, ya, dimuat foto-foto tentang sebuah kota Asbahan. Dan ternyata kota ini sekarang resmi menjadi kota Yahudi, Pak. 86% penduduknya Yahudi semua. Rumah-rumah ibadah, tempat-tempat orang Yahudi beribadah di Asbahan sangat terjaga, terawat, dilindungi, dan bahkan tertanggung. Penduduknya 86% Yahudi. Dan yang paling serunya lagi, hadis Nabi terjadi sekarang. 70 ribu lelaki Yahudi dengan pakaian jubah khas Yahudi tidak berjahit, mereka sudah standby dengan senjata-senjata mereka. Padahal dalam hadis sahih Nabi berkata, Dajjal nanti akan keluar dari kota Asbahan di Khurasan. Iran adalah Khurasan. Asbahan adalah salah satu kota yang ada di Iran. Kalau ada yang tertipu di antara kita melihat Iran berbenci-benci dengan Israel, bohong. Itu permainan di permukaan, menipu kita. Padahal mereka mempunyai hubungan dan kehangatan kemesraan yang luar biasa. Mereka siapkan satu kota untuk warga Yahudi di Iran. Nama kotanya Asbahan. Dan Nabi bersabda, saat nanti Dajjal keluar, dia akan keluar dan muncul dari kota Asbahan di Khurasan. Saat itu 70 ribu laki-laki Yahudi dengan pakaian jubah kesalahan Yahudi standby dengan senjata-senjata mereka. Di majalah Syarqil Awsat telah ditambahkan, telah diberikan, ditempelkan ke gambarnya di dalam majalah tersebut bahwa 70 ribu laki-laki tersebut sudah hadir, sudah standby di Asbahan di Iran hari ini dalam rangka persiapan menyambut sang tuan dan raja besar dan jalan Tuhan. Semua persiapan sudah siap sekarang. Persiapan kita apa? Menyambut Dajjal. Apa persiapan Bapak? Menyambut Dajjal. Apa persiapan kita semua? Ngaji. Nanti saya sampaikan. Ada 6 persiapan yang harus Ibu Bapak lakukan. Cepat. Dan sekarang. Jangan menunggu lagi. Tapi nanti. Setelah Isa alaihissalam menyelesaikan misi terbesarnya, seluruh salib di muka bumi pun dipatahkan dan dihancurkan. Dan para orang Nasrani satu muka bumi memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan syahadat masuk Islam. Agama di muka bumi hanya Islam saja lagi. Seluruhnya yang lain yang tidak mau masuk Islam diberikan keleluasan. Tidak akan dipaksa. La ikraha fid din. Lalu muncullah tanda besar kiamat yang keempat. Nah ini dia bangsa yang dikurung oleh Zulkarnain. Di antara dua gunung, ini ada dua gunung, di gunung, ini gunung, ya. Dari puncak gunung ke puncak gunung ini dicor dengan besi yang sangat tebal. Dan Allah ceritakan ini, di balik gunung ini ada sebuah bangsa, bangsa yang tidak terkalahkan, yang tidak ada yang ngerti dengan bahasa mereka, kecuali hanya mereka saja. Bangsa ini matanya cipit-cipit, hidungnya pesek-pesek, kata Rasulullah. Dan muka mereka seperti pantat kuali yang kena tampar. Mereka tidak mengerti bahasa orang lain, kecuali hanya bahasa mereka saja. Dan mereka seperti tercipta tanpa ada hati, brutal dan sangat kejam. Siapapun yang mereka perangi pasti kalah. Tapi ada seorang lelaki tangguh penguasa dunia saat itu yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi yang sanggup mengalahkan timur dan barat. Namanya Zulkarnain. Dialah yang menghadapi bangsa ini, bertemu dengan bangsa ini, nama bangsa ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Cerita ini lengkap mau ceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 sampai ayat 100. Silakan dibuka surat Al-Kahfi. Ya. Dan kaum muslimin, tanda besar kiamat yang keempat adalah lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Dan Nabi Isa sanggup enggak menghadapi Ya'juj dan Ma'juj? Nabi mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan tidak. Imam Mahdi juga tidak. Orang-orang beriman yang ada tidak sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Justru Allah perintahkan kepada Nabi Isa, "Hai Isa, bawalah seluruh hamba-hambaku yang bersamamu lari dari Ya'juj dan Ma'juj. Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari Ya'juj dan Ma'juj kecuali yang sembunyi." Jadi kerjaan kita hanyalah berdoa dan sembunyi. Berdoa dan sembunyi. Kalau Dajjal, bahayanya bagi kita adalah iman kita yang disedotnya dan kita kafir lalu kita menjadi ahli neraka selama-lamanya. Kalau Ya'juj dan Ma'juj, fisik dan nyawa kita, mana yang lebih berbahaya kira-kira? Mana yang lebih berbahaya? Dajjal. Dajjal menerakakan kita selama-lamanya. Ya'juj dan Ma'juj mengantarkan kita ke surga. Masya Allah. Jadi walaupun begitu, wajib melarikan diri. Oh, saya sudah menguasai 7 jurus bela diri yang paling hebat, Pak Ustaz. Saya akan hadapi Ya'juj dan Ma'juj. Hey, Bruce Lee, Jackie Chan, Chow Yun Fat, Sun Wukong. Gabunglah orang hebat untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Nabi mengatakan tidak ada manusia di muka bumi yang bisa mengalahkan Ya'juj dan kenapa? Di samping mereka memang pasukan terlatih berperang dan membunuh, Ya'juj dan Ma'juj ini jumlahnya dalam setiap 1000 orang manusia 999 manusia adalah mereka. Satu kita. Siapa namamu? Arif. Arif akan berhadapan dengan 999 Dajjal. Sanggup? Maaflah, Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Santiko, siapa tadi? Andiko. Antiko. Hendito. Beliau akan menghadapi 999 laki-laki yang terlatih perang. Masih ada yang pernah melihat judul film 300 tidak? Hah? Itu kan luar biasa kemampuan perang mereka. Ya'juj Ma'juj 999-nya melawan Hendito sendirian. Habis sampai-sampai rambutnya pun dicincang. Jadi enggak akan bisa perang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Cara satu-satunya selamatkan diri daripada mereka. Rasulullah berkata tidak ada satu jengkal pun bagian bumi ini kecuali Ya'juj dan Ma'juj sampai ke sana. Berarti akan sampai ke sembunyi. Ingat itu. Pastikan setelah Dajjal mati, tak lama kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Hanya cuma bulan ya. Cuma bulan Ya'juj dan Ma'juj keluar. Ketika mereka keluar, seluruh gunung Sahara di Jazirah Arab tertutup oleh jumlah mereka. Bayangkan banyak mereka itu tidak terkira-kira. Sisa air danau Tiberias kata Rasulullah yang masih tersisa waktu Dajjal keluar nanti itu diminum oleh rombongan pertama dari Ya'juj dan Ma'juj yang duluan lepas, yang duluan keluar. Setelah benteng ini hancur, mereka duluan lari menuju ke danau Tiberias karena mereka haus. Ternyata air danau sudah sedikit, mereka minum. Itu rombongan terdepan ya. Lalu rombongan belakangnya sudah melihat danau Tiberias kering sekeliling-keliling yang bayangkan banyaknya mereka apa? Baik, Ya'juj dan Ma'juj Allah langsung membinasakan mereka berkat doa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berdoa. Habis Ya'juj dan Ma'juj dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin yang kami muliakan. Bumi ini dipenuhi bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Satu bangkai. Jauh macam mana? Bangkai Ya'juj dan Ma'juj ditusuk. Nabi Isa akan kembali tangannya berdoa. Ya Allah, bersihkanlah bumi ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tak kuasa kami. Jumlah manusia saja satu berbanding 1000 loh Pak. Mana ada yang sanggup menanam bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Mohon Nabi Isa, ini bukan dongeng. Tolong baca hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana akhir kesudahan Ya'juj dan Ma'juj. Dan Rasulullah berkata, siang bolong yang terang benderang langsung menjadi gelap gulita segelap-gelapnya. Kenapa? Langit langsung ditutupi oleh jumlah burung-burung raksasa yang sangat banyak, berlapis-lapis burung. Burung tersebut lehernya besar dan bentuknya mirip dengan leher-leher unta kalian hari ini. Jadi burung itu sangat banyak. Saking banyaknya langit menjadi gelap gulita bagaikan tengah malam berawan tanpa ada sedikit pun cahaya matahari masuk. Berlapis-lapis burung ikut terbang ke bawah dan mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj di bawah pergi. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, Ya'juj dan Ma'juj yang sebanyak itu akan membungkus bumi, kemudian bangkainya diangkat oleh burung-burung yang begitu banyak dan besar, di manakah Ya'juj Ma'juj itu sekarang berada? Kok di satelit tidak ketemu? Di manakah burung-burung yang begitu banyak dan besar-besar Allah simpan? Kami pengen tahu. Tahu, mau jawabannya? Saya kasih tahu sekarang. Mau? Setelah saya jawab, tidak akan ada lagi yang berani bertanya. Jawabannya sangat ilmiah dan ini jawaban yang paling jujur insyaallah ta'ala. Jawabannya adalah entah. Allahu. Selesai. Ada yang masih mau bertanya? Di mana yang dimaksud sekarang Allah simpan? Entah. Allahu a'lam. Di mana burung itu sekarang? Entah. Allahu a'lam. Selesai. Yang pasti ada hadisnya, ada ayatnya, selesai. Itu aja cukup lah. Ya, berserah sampai ribut. Berapa berannya burung itu, Ustaz? Nanti mulutnya macam mana, hidungnya, giginya. Memang pentingnya apa? Prosesi. Jadi lanjut habis. Habisnya Ya'juj dan Ma'juj, maka ini juga menutup sesi kekacauan dan perhara-perhara yang mengerikan di muka bumi. Selesai di sini. Manusia di muka bumi memasuki fase yang paling damai dan aman. Nah, Nabi mengatakan, saya sudah dikasih isyarat bahwa waktu sudah hampir selesai. Padahal pembahasan kita baru 10%. Terasa tidak waktu berjalan? Inilah pembahasan akhir zaman. Pembahasan akhir zaman ini persis seperti para sahabat. Sejak subuh Nabi menguraikan akhir zaman. Berhentinya cuma turunnya sholat zuhur saja. Dari habis subuh, zuhur baru berhenti, Nabi turun mengimami sholat zuhur, kemudian naik lagi, lanjut sampai asar. Nabi asar turun mengimami sholat asar, naik lagi sampai maghrib. Tidak ada di antara kami yang berdeming dari tempat duduknya. Dan ini saya lakukan, Pak. Alhamdulillah ketika saya coba di berbagai negara menyampaikan ini, termasuk di Australia. Saya menyampaikan perkara ini 2 hari, Pak. Bahkan hari kedua makin membudak orang. Karena yang hari pertama merasakan luar biasa yang mereka dapatkan, lalu mereka ngabarkan yang lain. Akhirnya penuh. Nah, kaum muslimin itu pun enggak mau beranjak mereka. Mendengarkan. Baik kaum muslimin, maka kalau ada 1-2 yang bisa tidur ketika saya menyampaikan materi ini, luar biasa. Itu orang menurut saya perlu diruqyah matanya. Nah, Rasul bersabda, mulai dari beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, sampai habis umat Islam ini, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama disebut dengan fase kenabian, fase nubuah. Yang memimpin umat Islam pada fase ini langsung beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berakhir nanti. Dan umat Islam memasuki fase kedua. Umat Islam masuk pada fase kedua. Fase kedua adalah fase khilafah rasyidah ala minhajin nubuah. Fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Fase ini berlangsung 30 tahun. Ini 30 tahun. Ini 23 tahun. Setelah fase ini berakhir, umat Islam masuk pada fase ketiga. Fase ketiga, ini yang paling lama dan paling panjang masa waktunya, yaitu khilafah dengan sistem kerajaan. Gelar sang penguasa satu-satunya tetap namanya khalifah, tapi sistem yang dipakai adalah sistem kerajaan. Dan di dalamnya ada 3 dinasti, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase yang ketiga habis waktunya 1227 tahun. Ini berakhir dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah. Sekarang kita ada di fase yang paling berat. Fase Islam tidak sedang memimpin dunia. Fase keempat ini disebut dengan fase kediktatoran. Islam di sini ditindas di mana-mana. Kaum muslimin dizalimi di mana-mana. Para ahli ulama mengalami kriminalisasi, penangkapan, pembantaian, pembunuhan di mana-mana. benar-benar menjadi seorang muslim yang benar pada hari ini sangatlah berat. Tetapi pada masa ini kata Rasulullah, bermunculan di akhir zaman orang-orang beriman yang imannya makin bertambah waktu makin kuat imannya. Dan kita menyaksikan di Indonesia kaum muslimin, Allahu Akbar. Setelah sejak terjadinya pelecehan dan penghinaan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 sampai hari ini, kita lihat kelihatan umat Islam yang beriman di Indonesia semakin bertambah semarak, betul tidak? Di mana-mana majelis taklim subur makmur, ramai, masya Allah. Masjid-masjid sudah mulai diisi oleh kaum muda sekarang ini. Allahu Akbar. Kita menyaksikan lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran bermunculan di mana-mana. Bermunculan para hafiz-hafiz Al-Quran. Ibu-ibu pun pakaiannya sudah jauh lebih syariah daripada yang sebelumnya. Kita melihat bagaimana kebangkitan Islam, bagaimana tingkat kecerdasan dan kepahaman umat dan politik berislam. Mereka sudah makin paham dan mereka sudah tunduk dengan satu komando, komando para alim ulama. Ini tanda-tanda di fase keempat, makin bertambah waktu ke depan, makin cerdas umat ini dengan agamanya dan dengan kondisinya, dan makin tunduk mereka dengan para alim ulamanya. Allahu Akbar. Fase keempat. Sekarang kita ada kasih. Nah, fase ini sebentar lagi dan kita sudah dengarkan tadi. Dukhonnya, dajjalnya, karena tandanya sudah. Kalau saya ketemu dengan dukhon, ini nyala di waktunya. Sudah waktu itu sudah habis. Kita dari sini nanti akan meloncat ke fase kelima. Fase kelima, janji Allah di surat An-Nur. Ini janji Allah surat An-Nur, ayat 55. Ini fase kelima, ini Al-Quran. Saya pernah dengarkan tentang tantangan melalui IRC, datangkan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Profesor Dr. Yusrit Ihza Maendra, Ismail Santo, dan lainnya ditantang itu, hadirkan di IRC orang-orang yang bicara-bicara masalah khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Begini kaum muslimin, untung gak jadi ya, kalau sempat jadi saya dengan ahlan masalah. Kenapa demikian? Ini masalahnya, pengumumannya dari Al-Quran. Sementara orang-orang ini ketakutan khilafah Islamiyah adalah ancaman terhadap keutuhan NKRI, ancaman terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dan bla bla bla. Memang itu dasar cebong. Mereka tidak tahu kali ya, ini ada ayatnya, ini ada hadisnya. Atau mungkin mereka tahu tapi mereka benci. Ya sudah enggak apa-apa. Catatan dari saya, ibarat matahari mau terbit. Matahari itu kalau sudah mau terbit, pasti fajar dulu tidak? Kalau udah fajar menuju kepada syuruk, pasti tidak? Pasti ya. Lalu matahari terbit, pasti tidak? Pasti. Bisa enggak terbitnya matahari itu bisa diperlambat atau dihentikan ketika ada orang-orang yang tidak suka? Bisa tidak? Tidak bisa. Emang mau membungkus matahari supaya cahayanya enggak sampai ke bumi? Bisa. Emang bisa menutupi bumi supaya tidak tersirami oleh sinarnya matahari? Emang bisa? Tidak bisa kan? Matahari tetap terbit walaupun vampir dan Dracula tidak suka. Walaupun pencinta-pencinta kemungkaran, kebatilan dan pembela-pembela kezaliman tidak suka, khilafah Islamiyah yang Allah janjikan dalam fase kelima tetap akan wujud. Tetap akan wujud. Masalahnya sekarang, jangan cemaslah dengan khilafah Islamiyah. Kenapa? Khilafah Islamiyah ini pasti terjadi. Bahkan menurut CIA, menurut KGB Rusia, 15 negara besar yang punya intelijen terbesar dan terhebat di dunia gabung bulan Februari tahun 2012 di New York. Mereka sepakat mengatakan bahwa pemimpin dunia di masa yang akan datang 2020-an ke atas adalah khilafah Islamiyah. Takbir! Ini yang cerita siapa? Orang-orang non-muslim yang punya intelijen internasional kelas profesional kelas kakapnya. Mereka yang sampaikan ini. Lah kalau kita cukup dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nur ayat 55, Allah berjanji dalam ayat itu bahwa kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Dalam hadis ini urutan kelima, Nabi mengatakan seluruh muka bumi akan kembali kalian pimpin. Dan saat Islam khilafah Islam tegak, peperangan yang panas menumpahkan darah dan menyabet nyawa sebanyak-banyaknya di muka bumi berhenti oleh khilafah Islamiyah.